Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah, wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, walhamdulillah wa syukrulllahi ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala semata, pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan majelis taklim kita dengan membacakan tanya jawab dari kitab Al-Aqidatul Islamiyah minal kitabi was sunnah as-sahihah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada pertanyaan yang kelima. Sebelumnya saya bacakan kembali pertanyaan yang keempat terkait dengan dinuna ma dinuka, apa agamamu? Maka jawabannya kata beliau rahimahullah, dini al-Islam wa huwa ma dalla alaihi al-kitabu was sunnah min ibadatihi wa ta'atihi. Qala Allahu ta'ala inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bahwa agamaku adalah Islam, dan Islam itu adalah dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dalam seluruh ibadah-ibadahnya dan ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pertanyaan yang pertama kita sudah membacakan terkait dengan definisi Islam. Nah, bahwasanya Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal ibtiadu 'anil syirki wa ahlihi, yaitu berserah diri kepada Allah dalam bertauhid dan inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dalam ketaatan, wal ibtiad 'anil syirki wa ahlihi, dan menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Nah, maka itu definisi daripada Islam. Bahwa Islam ini adalah agama tauhid, agama yang dibangun di atas ikhlasul ibadah wa ikhlasul mutaba'ah, yaitu memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memurnikan ikutan kita hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Inilah Islam, dan inilah pula yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni semua Islam yang bermakna tauhid. Nah, maka sebelum saya masuk kepada pertanyaan yang kelima, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan atau menambahkan faedah terkait dengan dakwah seluruh para nabi dan rasul, bahwa dakwah seluruh nabi dan rasul itu berdakwah di atas Islam yang bermakna tauhid. Nah, banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunan-keturunannya, Ismail, Ishaq, Yakub dan seterusnya, semua menyatakan diri Islam, muslimun. Nabi Musa, Nabi Isa, mereka pun semua menyatakan nahnu muslimun, kami adalah muslimun, yakni Islam yang bermakna tauhid. yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, seluruh dakwah Nabi dan Rasul demikian. Islam yang bermakna tauhid. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan wasiat Ibrahim alaihissalam, wa wassa biha Ibrahim. Nabi Ibrahim memberi wasiat, wa Ismail wa Ishaq, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, wa Ya'qub dan Nabi Ya'qub, anittaqullaha wa na'am ya ayyuhalladzina amanu taqullaha fala tamutunna illa wa antum muslimun. Naam, wasiat Nabi Ibrahim dan anak-anak keturunannya, jangan kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Naam, sehingga sangat jelas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Yakub dan anak keturunannya semua memerintahkan untuk berada di atas Islam. Maksudnya adalah tauhid. Demikian pula di dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan Nabi Isa alaihi salam, atau dalam suratul Imran. Naam, Nabi Isa alaihi salam juga menyatakan wa nahnu lahu muslimun, dan kami terhadap Allah adalah muslimun. Naam, kami terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berislam. Naam, demikian pula Nabi Musa alaihi salam. Ya, semua menyatakan sebagai muslimun. Maka setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka wajib mengikuti beliau, dan seluruh syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dihapus dan disempurnakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka ditambahkanlah dengan syahada wa anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Naam, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam, maka barakallahu fikum, dakwah seluruh para nabi dan rasul itu di atas akidah tauhid. Naam, bahkan disebutkan oleh para ulama ahli tafsir dari Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum diutusnya Nabi kita, apa, diutusnya Nabi Nuh alaihissalam awal rasul, itu belum ada kesyirikan. Ya, semua berada di atas tauhid. Dari Adam alaihissalam sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, semua berada di atas akidah tauhid, kemurnian ibadah hanya kepada Allah. Tidak ada, belum ada kesyirikan. Kapan kesyirikan itu muncul? Sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu diawali dengan kesyirikan berlebih-lebihan terhadap wali-wali Allah. Ya, yang Allah sebutkan dalam surah Nuh, 5 orang soleh yang diibadahi, ya, kepada Allah Ta'ala dan melalui mereka orang-orang soleh, karena mereka itulah yang bisa menyampaikan amalannya, mereka itulah yang bisa memberi syafaat, maka diibadahi. Dan itu adalah kesyirikan yang pertama kali dalam sejarah. Ya, pengutusan para nabi dan rasul, kemudian setelah itu diutuslah Nabi Nuh alaihissalam dan sekaligus rasul yang pertama. Maka susul menyusullah kesyirikan setelah itu sampai kepada nabi kita, sampai kepada diutusnya nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Naam. Ya. Juga beliau diutus dalam rangka memberantas kesyirikan yang kembali dihidupkan oleh Amr bin Luhai dengan menghidupkan patung-patung lima orang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh pada masanya, yang terdampar di pesisir pantai Jeddah, dipungut kembali oleh Amr bin Luhai, dihidupkan, dan dia menyeru kaum Arab ya untuk beribadah melalui patung-patung tersebut. Terjadilah kesyirikan di Jaziratul Arab, maka kemudian setelah itu diutus Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Nah, beliau berdakwah 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Makkah murni dakwah tauhid, dan belum ada dakwah-dakwah yang lain. Nah, kecuali 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, maka sudah turun perintah sholat. Ya, turun perintah sholat. Yang sebelumnya 10 tahun di Makkah semenjak beliau menjadi nabi dan rasul, ya, beliau berdakwah dengan tauhid. Ya, berdakwah dengan tauhid. Nanti kemudian 3 tahun sebelum diutusnya ke Madinah, maka turunlah perintah syariat, yaitu menegakkan sholat. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, kita bacakan pertanyaan yang kelima. Man huwa nabiyuka, siapakah nabimu? Maka jawabannya, Nabi Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim, ulida fi Makkah, wa ummuhu Aminah bintu Wahab, wa huwa nabiyun wa rasulun ilan nasi kaffatan. Qala Allah ta'ala, kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau dan nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau dilahirkan di Makkah, dan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Beliau adalah nabi dan rasul kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul A'raf pada ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai segenap manusia, yakni Allah perintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada seluruh manusia, inni rasulullah ilaikum jami'an, bahwa aku adalah rasul Allah kepada kalian seluruhnya. Jadi beliau adalah nabi dan rasul diutus kepada seluruh manusia. Ya, kepada seluruh manusia. Barakallahu fikum. Berbeda nabi. Ya, kalau nabi bukan rasul, mereka diutus kepada kaumnya saja. Ya, itu perbedaan nabi dan rasul. Ya, dari pendapat yang paling kuat, perbedaan nabi dan rasul adalah di antaranya rasul diutus kepada seluruh manusia di muka bumi ini, adapun nabi diutus khusus pada kaumnya saja. Tapi dalam hal menyampaikan, kewajiban menyampaikan tabligh, maka dua-duanya wajib. Ya, nabi wajib menyampaikan dakwah dan rasul juga. Oleh karena itu sebagian yang menyatakan perbedaan nabi dan rasul adalah nabi tidak diperintah untuk menyampaikan, rasul diperintah, ini keliru. Ya, perbedaan yang marju, yang lemah, tetapi yang kuat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama al-muhaqqiqun yang meneliti dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis, bahwa perbedaan nabi dan rasul, rasul kedua-duanya sama-sama wajib menyampaikan dakwah di jalan Allah, namun rasul diutus pada seluruh manusia di muka bumi ini, adapun nabi khusus pada kaumnya saja. Perbedaan yang kedua, rasul diturunkan khusus, ya, berdiri sendiri, tersendiri kitab wahyu dari Allah Ta'ala, adapun nabi itu menyempurnakan kitab sebelumnya, ya, menyempurnakan kitab dari nabi sebelumnya. Kalau rasul diberi kitab tersendiri, bukan menyempurnakan kitab nabi atau rasul sebelumnya. Barakallahu fikum. Maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nabi dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk kepada seluruh manusia. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutupnya para nabi. Wa laisa ba'dahu nabiyyun, tidak ada nabi setelah beliau lagi. Wa la rasulun, tidak pula ada rasul setelah beliau. Allah taala berfirman dalam suratul Ahzab pada ayat yang keempat. Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah rasul Allah dan penutupnya para nabi. Nah, jadi di sini dalam Al-Qur'an sangat jelas Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Ya. Tidak ada nabi setelah beliau. Nah, tidak ada nabi setelah beliau. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa engkau di sisiku seperti Harun di sisi Musa. Ya, akan tetapi bedanya la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi sepeninggalku. Kata beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Maksudnya Harun di sisi Musa keduanya bersaudara, namun ya, Harun adalah nabi, Musa nabi dan Harun juga adalah nabi. Ya. Adapun Ali bin Abi Thalib di sisi Rasulullah, maka Ali bukan nabi. Ya. Karena tidak ada lagi nabi sepeninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka ayat ini dalam suratul Ahzab menjelaskan kekeliruan ya orang-orang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Seperti sebagian yang meyakini dari golongan Ahmadiyah, ya, Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi yang terakhir. Ya. Yang diyakini oleh sebagian kaum muslimun sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Maka ini keliru. Ya, ayat suratul Ahzab yang Al-Ahzab ayat yang ke-40 menetapkan ya dengan jelas dan gamblang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Ya, sebagian mereka menyelewengkan ayat ini dan mengatakan khatam adalah cincin, cincinnya para nabi. Ini jauh maknanya. Nah, walhasil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Ya, adapun Nabi Isa alaihissalam adalah nabi sebelum Rasulullah. Walaupun beliau nanti di akhir zaman turun karena beliau tidak meninggal, akan tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bal rafa'ahu Allah, akan tetapi Allah mengangkat dia, Nabi Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya, beliau tidak dibunuh. Ya, jadi beliau belum meninggal, Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi yang dibunuh adalah yang keserupaan, yang Allah menciptakan orang yang serupa dengan beliau, lalu disangkalah oleh orang-orang kafirin, ya, mereka membunuh yakni Nabi Isa alaihissalam. Ya, padahal Allah katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, bukan Nabi Isa yang mereka bunuh, bukan pula Nabi Isa yang mereka salib. Ya, akan tetapi Allah taala mengangkat beliau ke langit, dan nanti di akhir zaman sebagai pertanda hari kiamat besar beliau turun kembali, diturunkan oleh Allah taala di bumi ini, ya, bersama siapa, Imam Mahdi, ya, Imam Mahdi yang juga akan muncul nanti di akhir zaman, ya, dan keduanya bersama Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, ya, membunuh Dajjal yang merupakan tanda kiamat besar yang akan keluar nanti di akhir zaman, makhluk raksasa yang berambut keriting dan bermata satu, yakni mata sebelahnya buta, dan di mata yang melihat itu tertulis kafa dan roh, yakni kafir. Nah, oleh karena itu dalam hadis, ya Rasulullah SAW menuntunkan kita sebelum salam dari setiap solat kita berlindung dari empat perkara. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, wa min adzabil qabr. Kita berlindung dari empat perkara, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan kematian, dari fitnah dajjal. Ya. Nah, juga disunnahkan kita membaca 10 ayat pertama dari suratul Kahfi. Ya. Nah, untuk kemudian kita terlindungi dari fitnah dajjal di akhir zaman nanti ketika dia keluar. Nah, barakallahu fikum. Walhasil, Nabi Isa alaihissalam yang turun di akhir zaman nanti, beliau bukan nabi yang terakhir. Ya. Karena Nabi Isa yang turun di akhir zaman nanti, beliau adalah Nabi Isa yang dulu. Ya, bukan yang baru, tapi yang dulu yang diutus sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka asbaha nabiyyan indama nazala alaihi qauluhu ta'ala ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, diutus, diangkat menjadi nabi dengan surah Iqra Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, maka dengan itu resmi Rasulullah SAW menjadi nabi. Ya, dengan surah Al-Alaq. Ya. Wa asbaha rasulan indama nazala alaihi qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Dan menjadi rasul ketika turun firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Muddatsir. Ya, jadi kurang lebih 3 bulan, ya, berdasarkan, ya, pendapat ahli sejarah yang lebih kuat atau yang paling kuat adalah kurang lebih 3 bulan setelah beliau diangkat jadi nabi, kemudian setelah itu turun Al-Muddatsir yang mengesahkan beliau sebagai rasul sehingga menjadi nabi dan rasul. Naam, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Hai orang-orang yang berselimut, yakni Rasulullah, ya, yang berselimut ketika beliau balik kepada Khadijah pada waktu itu setelah, ya, bermunajat di Goa Hira di Makkah. Nah, beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam, ya, dalam keadaan Rasulullah ketakutan. Ya, kemudian beliau kembali datang kepada Khadijah dan meminta untuk diselimuti. Ya. Maka Allah Ta'ala setelah itu menurunkan surah Al-Muddatsir ini, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kum fa'anzir. Bangkitlah, bangunlah. Fa'anzir, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu sucikanlah. Maksudnya sucikan dari segala kesyirikan. Ya, serulah kepada tauhid dan sucikanlah dirimu, ya, lahir dan batinmu dari segala bentuk kesyirikan. Wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Dan kenajisan jauhilah. Ya, dan syirik adalah bentuk najis. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Hanyalah orang-orang musyrikun itu adalah najis. Jadi ini firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka kesyirikan itu najis. Ya. Maka Allah Ta'ala menyatakan, warrujisa fahjur. Adapun kesyirikan itu, jauhilah, hijroilah. Nah, barakallahu fikum, maka sahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan dengan Al-Muddatsir ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir ila akhiril ayah. Nazala alaihi al-wahyu wa umruhu 40 sanah. Ya, wahyu turun ketika umur beliau 40 tahun. Jadi beliau diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Ya. Wa hajara ba'da 13 aman min bi'satihi ila al-Madinah. Jadi umur beliau 40 tahun diangkat menjadi nabi, 3 bulan kemudian diangkat menjadi rasul. Ya. Sehingga menjadi nabi dan rasul masih posisi umur 40 tahun alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu hajara ba'da 13 aman, beliau berhijrah setelah menetap di Makkah 13 tahun. Ya. 13 tahun semenjak beliau diutus, ya, diangkat jadi nabi. Lalu kemudian hijrah ke Madinah. Jadi 40 tahun tambah 13, 53 tahun. Hijrah ke Madinah 10 tahun, 63 tahun. Setelah itu meninggal alaihi salatu wassalam. Naam. Wa baqiya fiha 10 sinin. Beliau menetap di Madinah 10 tahun. Ya, jadi 13 tahun di Mekah itu dakwah tauhid, dan 3 tahun sebelum hijrah sudah turun perintah salat. Ya. Nanti hijrah ke Madinah, kemudian turun hukum-hukum syariat yang lainnya dari puasa, zakat, haji dan seterusnya. Jadi di sini kita mengambil hikmah bahwa 13 tahun di Mekah dengan dakwah tauhid secara murni ditambah dengan sholat, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas tauhid dan merupakan asas, segala asas itu dengan tauhid. Maka seorang muslim yang paling utama, yang penting untuk dia tanamkan dalam dirinya dan dalam dakwanya, yang pertama adalah bagaimana dia memahami akidah tauhid yang benar. Ya. Maka bukan hal yang sia-sia Rasulullah diutus setelah menjadi nabi, menetap di Mekah 13 tahun, tidak turun perintah yang lainnya. Ya, apalagi jihad belum. Barakallahu fikum. Ya, puasa zakat belum turun di Mekah. Ya, yang turun salat 3 tahun sebelum hijrah. Ya, sekali lagi ini untuk menunjukkan bahwa Islam itu agama yang dibangun di atas tauhid dan itulah yang terpenting. Makanya terkait dengan kekekalan, ya, di neraka bagi penduduk neraka itu adalah kaum kafirin. Muslimun selama mereka tidak memperserikatkan Allah sampai meninggal, dia tidak bertobat, maka kalaupun dia menjadi penduduk neraka, dia tidak akan kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka punya tauhid. Ya, walaupun dia melakukan dosa sepenuh langit dan bumi, dosa-dosa maksiat, tapi dia tidak gugurkan kalimat la ilaha illallah dengan kesyirikan, dengan bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Maka dia pasti diampuni oleh Allah dan akan dipindahkan ke surga. Ya. Tapi kalau dia mencemplungkan dirinya, menjerumuskan dirinya ke dalam kesyirikan, lalu dia mati dan tidak bertaubat, maka ini berbahaya. Dia akan kekal dalam neraka waliyadzubillah. Naam. Oleh karena itu dalam hadis, ya, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang melakukan dosa besar, ya, ananas sama'i wal ard, sepenuh langit dan sepenuh bumi, tetapi dia lam yusyrik bi syai'an ataituhu bi qurabil ardi maghfirah. Dia tidak berbuat syirik kepada aku, kata Allah, maka aku datang kepadanya membawa pengampunan sepenuh itu pula. Ya, sepenuh langit dan sepenuh bumi Allah akan ampuni, tetap walaupun dia disiksa sesuai dengan dosa, tingkat dosanya, tapi dia tidak kekal. Berbeda dengan kaum kafirin, ya, yang kafir atau musyrikin yang terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan, maka jika meninggal dan belum bertaubat, mereka akan kekal dalam api neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, perkara tauhid ini sangat penting sekali. Lawannya adalah syirik, induknya dosa. Naam, adalah kesyirikan. Lawannya tauhid, tauhid lawannya syirik. Naam, oleh karena itu barakallahu fikum, dalam salah satu hadis dalam Bukhari Muslim, ya, ada seorang yang berkata, ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah mendengarkan kalimat tersebut. Lalu beliau mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau menjadikan aku tandingan serikat bagi Allah Subhanahu wa taala? Tetapi katakanlah, "Masya Allah, thumma syi'ta." Katakanlah apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang engkau kehendaki wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan seorang tersebut, dia menyatakan, "Masya Allah wa syi'ta." Apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Muhammad. Jadi perbedaan dan dengan perbedaan kemudian. Dan bahasa Arabnya wa, namanya huruf ataf, ya, thumma juga huruf ataf, tetapi maknanya beda. Yang satu dan, yang satu kemudian. Kata dan ini bermakna sederajat, berarti menyamakan, mensederajatkan kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah. Maka itu ucapan syirik. Tapi yang benar, ucapkanlah apa yang Allah kehendaki kemudian. Kata kemudian menunjukkan bahwa kehendak manusia dibawa kehendak Allah, setelah kehendak Allah. Ya, jadi kata kemudian artinya sama dengan saya mengatakan telah masuk di masjid, ya, Muhammad kemudian Zaid. Berarti yang duluan masuk adalah Muhammad, baru Zaid. Tapi kalau saya mengatakan masuk di masjid Muhammad dan Zaid, berarti mereka masuk bersamaan. Ya, itu dalam makna bahasa. Ya, apalagi dalam bahasa Arab. Ya, bahasa yang, ya, termulia dan bahasa yang tertinggi barakallahu fikum di muka bumi ini. Ya, maka terkait dengan salah bahasa dengan kata dan kemudian, itu bisa menjatuhkan orang ke dalam syirik. Maka Rasulullah marah kepada orang tersebut dan mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa taala? Naam, barakallahu fikum. Rasulullah sangat menjaga hal tersebut. Dalam hadis yang lain, suatu hari datang seseorang memuji-muji beliau. Dipuji, "Antum sayyidun, ibnu sayyidun nas." Ya, engkau adalah pimpinan, pimpinannya, anaknya pimpinan manusia, dan seterusnya. Dipuji Rasulullah SAW. Ya, maka Rasulullah SAW juga marah. Ya, dan beliau mengatakan, "La taghlu fi dinikum." Ya, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. "La tatruni kama ataratan kama ataratan an-nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian memujiku, mengangkatku berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasara berlebih-lebihan mengangkat, ya, kepada Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi katakanlah, "Aku adalah Abdullah wa rasuluhu," adalah hamba Allah dan rasul Allah. Ya, artinya hamba Allah juga wajib beribadah kepada Allah. Ya, sama-sama. Apakah rasul atau bukan rasul, manusia wajib beribadah kepada Allah, siapapun dia. Dia wajib bertauhid kepada Allah. Tetapi bedanya dia adalah rasul. Yang lainnya bukan. Ya. Maka ketika Rasulullah mengatakan, "Katakanlah aku adalah Abdullah wa rasuluhu," hamba Allah dan rasul Allah. Di sini hamba mengandung apa? Pemurnian ibadah. Ya. bahwa ibadah itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada siapapun, walaupun Rasul, walaupun Nabi dan Rasul. Nah, maka tidak boleh kita datang ke kuburan Rasulullah berdoa, apalagi ke kuburan yang lain-lainnya selain daripada Rasul, ya, meminta doa di situ, ya, maka itu adalah kesyirikan, ya, kesyirikan. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, semua kuburan yang ditinggikan yang di situ, ya, orang datang untuk berdoa, Rasulullah meminta, memerintahkan kepada Ali untuk meratakannya, ya, diratakan semua di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Naam, demikianlah, ya, dakwah seluruh para nabi dan rasul di atas akidah tauhid. Naam, nanti setelah Rasulullah diutus, maka ditambahlah syahadat yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Artinya kita mempersaksikan nabi kita adalah Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam, yang wajib kita ikuti seluruh syariat yang dibawa oleh beliau. Adapun yang lainnya sudah dihapus. Ya. Maka yang kita ikuti adalah Al-Qur'an dan hadis sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Nah, maka seluruh apa yang dibawa oleh beliau wajib diikuti. Tidak boleh ditolak, ditantang. Naam. Ya. Akan tetapi kita berserah diri sepenuhnya menerimanya. Naam, kita terima seluruh apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa awwalu ma da'a ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tauhid wa huwa qaulu la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Awal yang pertama kali didakwakan Rasul adalah tauhid, yaitu ucapan la ilaha illallah, yang maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi secara hak, secara benar, melainkan hanya Allah taala. Maksudnya bentuk-bentuk ibadah itu banyak, tetapi yang benar hanya satu, yaitu hanya kepada Allah taala. Adapun yang lainnya, walaupun kepada Allah tapi melalui perantara, maka itu tidak benar. Ya, itulah firman Allah taala di dalam Al-Qur'an, wa dzalika bi annallaha huwal haq. Demikian itulah, dialah Allah sesembahan yang hak, yang benar. Adapun yang lainnya batil, wa anna min dunihi al batil, huwal batil. Adapun sesembahan selain daripada Allah adalah batil. Wa amarahu rabbuhu an yad'u Allaha wahdahu wa la yusyriku bihi ahadan fi du'aihi. Ya, Allah taala memerintahkan, ya, kepada Rasulullah untuk berdakwah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak memperserikatkan Allah sedikit pun fi du'aihi, dalam doanya atau dalam yang lainnya. Dalam seluruh ibadah, kama yaf'alul musyrikun fi zamanihi, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikun di zamannya. Nah, yakni mereka beribadah kepada Allah tapi melalui perantara-perantara. Ini ibadahnya musyrikun. Maka Allah taala mengatakan, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahadan." Katakan wahai Muhammad kepada musyrikun, hanyalah aku berdoa, beribadah kepada Rabbku dan aku tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya, di sini menunjukkan barakallahu fikum bahwa cara-cara peribadatan yang dilakukan oleh musyrikun dengan segala jenis-jenisnya itu adalah syirik, bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, bertentangan dengan kemurnian ibadah. Ya. Dan sudah saya singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jenis-jenis ibadah kaum musyrikun itu banyak. Ya, ada yang dalam Al-Qur'an ada yang beribadah dengan matahari, bulan, ya, bintang. Ada yang beribadah melalui pohon, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian beribadah kepada pohon, kepada bulan. Di sini para ulama tafsir mengatakan bahwa ketika Allah menyatakan demikian, bahwa itu terjadi di zamannya. Ya, orang-orang yang berbuat syirik dengan beribadah melalui pohon-pohon. Ya, beribadah melalui bulan, bintang dan seterusnya. Tapi beribadalah kepada Allah yang menciptakan semua itu. Ya, khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Beribadalah kepada yang menciptakan semua itu. Jika memang kalian mengaku bahwa yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barakallahu fikum. Maka itu jenis-jenis ibadahnya musyrikin. Ada yang beribadah juga melalui kuburan orang-orang soleh. Ya, kuburannya orang-orang soleh. Seperti yang telah saya sebutkan pula ayat di dalam Al-Quran yang saya nukilkan dari surah Yunus dan juga dari surah Az-Zumar. Ya, dalam surah Yunus ayat ke-18, Az-Zumar ayat ke-3. Ya. Nah, di situ menjelaskan bahwa di antara jenis kesyirikan orang-orang musyrikin beribadah melalui kuburan-kuburannya para wali-wali. Ya. Fal wajib 'alal muslimin ayyadallaha wahdahu, maka wajib atas kaum muslimin untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun dalam seluruh ibadahnya. Nah, walaupun kepada nabi atau kepada wali atau kepada siapa saja, tidak boleh dia beribadah kepada mereka melalui perantara mereka. Nah, minal amwat, apakah dari orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup? Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'urun ayyana ma yub'atsun. Kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat ke-20 dan 21, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, ketahuilah bahwa mereka itu tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Tapi mereka lah yang dicipta oleh Allah. Mereka amwat ghairu ahya, mati dan tidak hidup terus. Ya. Dalam ayat yang lain, la yamlikuna min qutmir. Mereka yang diibadahi selain daripada Allah melalui perantara-perantara itu, mereka tidak memiliki kemampuan setebal kulit ari pun, setipis kulit ari. Mereka tidak punya kemampuan untuk memberi manfaat dan menolak madarat. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau saja mereka anggaplah mendengarkan, mereka tidak bisa kabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Tapi pada hari kiamat, perantara-perantara itu tadi akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian di hari kiamat. Ini dalam surah Fatir pada ayat ke-13 dan 14. Dalam suratul Hajj terakhir, barakallahu fikum, ada ayat ke-73. Allah Ta'ala menyeru seluruh manusia, bukan saja orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun. Wahai seluruh manusia, dibuat permisalan. Fastami'u lahu. Dengarkanlah permisalan itu. Apa itu? Innal ladhina tad'una min dunillah. Bahwa orang-orang yang engkau beribadah kepadanya selain daripada Allah, la yakhluqu dzubaba, mereka itu tidak bisa menciptakan seekor lalat pun. Walau ijtama'u lahu, sekalipun mereka berkumpul seluruhnya, seluruh manusia berkumpul untuk menciptakan lalat, tidak bisa. Bahkan kata Allah, wa iyaslubahumud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu, la yastanqidhuhu minhu, dha'ufat thalibu wal matlub. Kalau saja lalat itu merebut makanan dari mereka, mereka tidak bisa mengambilnya, mengejarnya, tidak bisa. Itu menunjukkan dha'ufat thalibu wal matlub, lemah orang yang meminta dan yang dimintai, semua lemah. Yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.